bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati kepadaku. Telah ku tuliskan sejuta puisi meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuh. Betapa suci hatiku untuk memilikimu. Adakah keikhlasan dalam palung jiwamu mengetuku? Ajak kamu bahasa perasaan hingga hatimu tak lagi membeku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku suci